padamu ku tanamkan kasih sayangku hanya untukmu, api cintaku. Walau kau tahu untuk yang pertamanya siapa aku, gadis biasa. Ku berkata penuh luka di mukaku, semangat berjuang dengan cintamu. Ku berdoa, ku meminta, namun apa daya, kasih tak kunjung datang. Apa daya, kasih tak kunjung datang.